وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca matan Nawaqidul Islam pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan membaca syarah Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam pelajaran di dalam penjelasan pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca An-Naqidul Awwal, pembatal Islam yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama kita membaca tentang penjelasan atau syarah di dalam pembatal Islam yang pertama ini, yaitu pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan tentang bahwa di akhir zaman, di tengah-tengah umat Islam akan terjadi kegentingan, kerancuan, ketidakjelasan atau yang disebut dengan fitnah. Akhirnya menyebabkan sebagian orang beriman di pagi hari dan sore hari kafir. Atau sebaliknya, sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena ketidakjelasan, kesamar-samaran yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian pada pertemuan pertama juga kita sudah menjelaskan bahwa oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati dan senantiasa selalu menjaga akidah kita. Jangan sampai terperosok ke ke dalam pembatal-pembatal keislaman yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan cukup Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai contoh kita, yang mana beliau berdoa, wajnumri wa baniya an'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar ditetapkan hati di dalam akidah yang benar, di dalam keislaman, dengan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung denganmu ya Allah dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku berlindung dengan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan menjelaskan bahwa jangan sampai termakan isu. Barang siapa yang mempelajari pembatal-pembatal keislaman, maka berarti dia suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini adalah isu yang ditebarkan di tengah kaum muslimin agar kaum muslimin berhenti mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Kemudian pada pertemuan yang kedua, penulis atau pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan menjelaskan bahwa pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ada 10, dan itu adalah yang paling agung dari pembatal keislaman, paling besar dan paling banyak terjadi. Meskipun sebenarnya pembatal keislaman banyak. Kemudian pensyarah Syekh Saleh Fauzan menyebutkan pembatal keislaman yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah, mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan tentang apa itu ibadah. Sehingga ketika kita mengetahui apa itu ibadah, maka jika ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik perbuatan-perbuatan yang lahir ataupun amalan-amalan batin. Itulah ibadah. Semua jenis ibadah tersebut tidak diperbolehkan, diberikan, dihaturkan, dianugerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan bahwa ibadah akan sah dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya untuk Allah. Bersih ibadah tersebut ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh ada campuran niat, campuran maksud kepada selain Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat ibadah yang diterima yang kedua adalah yaitu ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ibadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka ibadahnya tidak sah dan bisa dipastikan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, pensyarah menjelaskan tentang pengertian kesyirikan. Pertemuan ketiga dan keempat, pensyarah menjelaskan tentang pengertian kesyirikan. Pengertian kesyirikan yang sudah kita pelajari adalah sorfu naw'in min anwa'il ibadah bi ghairillah. Menyimpangkan salah satu macam dari jenis ibadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan, ada tiga pengertian kesyirikan. Yang pertama, memberikan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, menjadikan sekutu bagi Allah. Yang ketiga, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai di situ. Ya, pembicaraan kita yaitu pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan tentang pengertian kesyirikan. Beliau mengambil pendapat bahwa kesyirikan adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah di ghairillah. Memberikan salah satu macam dari jenis ibadah kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Ya, sampai di situ pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita masih membicarakan pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah. Dan poin terakhir yang kita bicarakan adalah pengertian apa tadi? Kesyirikan, yaitu memberikan salah satu macam dari jenis ibadah kepada selain Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada pertemuan yang kelima pada pembatal keislaman yang pertama ini. Di halaman buku terjemahan kita halaman 46. Penulis mengatakan, ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menegaskan, pertemuan ini kita membicarakan pengertian kesyirikan yang keliru, yang salah. Pengertian kesyirikan yang salah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan pengertian kesyirikan yang benar. Yaitu, apa tadi? Memberikan salah satu macam dari jenis ibadah kepada selain Allah. Paham sini? Misalkan berdoa, ibadah. Apabila doa ini ditujukan, diberikan kepada selain Allah, maka ini apa hukumnya? Syirik. Salat. Apabila salat ibadah, apabila diberikan kepada selain Allah, maka ini apa hukumnya? Syirik. Menyembelih. Jika ditujukan untuk selain Allah, maka apa hukumnya? Syirik. Itulah pengertian kesyirikan, salah satu dari pengertian kesyirikan yang benar dari tiga pengertian kesyirikan yang saya sebutkan. Baik. Sekarang kita ingin pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah menyebutkan pengertian-pengertian kesyirikan yang keliru, yang salah, yang menyimpang. Ya. Beliau mengatakan, "Hunaka man yufassiru syirka bi annahu ibadatul asnami faqat. Wa amma ibadatul awliya'i was salihin wal adrihah falaysat bisyirkin 'indahu wa innama hiya tawassulun wa talabun lisyafa'ati wa ma asbaha dhalik. Wasyirku 'indahum faqat ibadatul asnam." Artinya, halaman 46 di paragraf paling terakhir. Ada yang menafsirkan syirik adalah menyembah berhala saja. Ya, Ada yang mengatakan syirik itu hanya pada sebatas menyembah berhala. Di sini ada penjelasan. Apa yang dimaksud berhala? Berhala ada dua macam. Disebutkan di dalam bahasa Arab, berhala ada dua macam. Ada berhala yang disebut dengan sonamun. Ada berhala yang disebut dengan wathanum. Sonamun adalah berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup. Kemudian, wathan adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di akhir hayat beliau, hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Kuburan tidak ada bentuknya seperti makhluk hidup, tapi bisa dijadikan sebagai berhala, yaitu disembah, disujuti, kemudian diambil barokahnya, diletakkan air di situ, ya, ini sebagai berhala. Dan perlu kita ketahui, Lata, Uzza, Manat itu masuk ke dalam wathan. Lata, Uzza, Manat masuk ke dalam wathan. Ya. Jadi sebenarnya berhalanya tidak berbentuk makhluk hidup. Si Lata ini, si Uzza ini, si Manat ini. Dia hanya sebatas batu-batuan. Ini kalau kita di zaman sekarang, seperti misalkan ada tempat semedi. Ya, di situ dikeramatkan batu tertentu. Atau sungai tertentu. Nah, ini berhala. Yang dianggap keramat. Pohon beringin keramat. Ini berhala. Tapi jenisnya dalam bahasa Arab namanya apa? Wathan. Ya. Adapun sonam adalah berhala yang berbentuk manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Wajdubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah asnam. Asnam jamak dari sonam. Ya, jamak dari sonam. Karena Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah pemahat berhala. Pemahat patung yang menyerupai makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung tersebut, dia sisakan yang besar. Kemudian Namrud berkata, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang mengerjakan ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Kabihuruhum hadza." Yang menghancurkan berhala ini patung yang paling besar ini. Maka kata mereka, "Mana mungkin patung bisa menghancurkan?" Ya itu ente otaknya di mana? Nah, asnam adalah berhala yang membentuk makhluk hidup. Ya. Nah, ini poin pertama. Jadi syirik ada yang menafsirkan hanya pada sebatas menyembah berhala. Ya. Jadi kalau ada penyembahan terhadap berhala, itulah kesyirikan. Selain itu tidak syirik. Selain itu tidak syirik. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong aku." Ini bukan syirik. Kenapa? Karena menurut mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani bukan berhala. Paham? Paham sekarang? Makanya mereka ketika mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Madad, madad. Berikan aku pertolongan. Itu bukan kesyirikan. Tetapi itu tawassul menurut mereka. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah bukan berhala, bukan patung. Baik dalam bentuk makhluk hidup ataupun sanam ataupun wathan. Ya, bukan. Maka mereka mengatakan ini bukan kesyirikan. Di sini kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan yang berpendapat seperti itu. Bahwasanya kesyirikan hanya pada menyembah berhala. Makanya pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan hafizallah mengatakan, adapun menyembah para wali, menyembah, maksudnya menyembah di sini berdoa, ya, meminta keselamatan kepada wali-wali yang sudah meninggal, orang-orang soleh dan kuburan bukanlah syirik menurutnya, akan tetapi merupakan tawassul, merupakan tawassul dan mencari syafaat atau semacamnya. Maksudnya apa tawassul? Menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Jadi wali ini ataupun orang soleh ini perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran sebagian orang tentang apa? Kesyirikan. Ya. Menurut mereka, syirik menurutnya hanya terbatas pada menyembah berhala saja. Ya. Paham sampai sini? Maka bagaimana dijawab oleh pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, "Inna ibadatal asnam nau'un min anwa'i syirik." Kita katakan menyembah berhala adalah salah satu dari berbagai macam jenis kesyirikan. Ya, menyembah berhala kesyirikan. Minta kepada berhala kesyirikan. Ya, minta pertolongan, perlindungan kepada berhala kesyirikan. Betul itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wasyirku huwa da'watu ghairillah." Sawa'an kana sanaman au ghairahu. Artinya, dan syirik adalah menyeru selain Allah. Baik itu berhala atau selainnya. Nah, di sini letak bedanya. Kita berpendapat bahwa syirik adalah menyembah selain Allah. Apapun itu. Mau berhala, mau orang-orang saleh, mau wali-wali Allah, kalau sudah berdoa, meminta, memanggil orang-orang yang sudah mati, baik itu wali-wali Allah ataupun orang-orang saleh, maka itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Dengan kesyirikan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik adalah ibadah ghairillah. Beribadah kepada selain Allah. Apapun itu selain Allah. Baik itu berhala, patung yang berbentuk makhluk hidup. Ataupun patung atau berhala, berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Yang dianggap mempunyai kekuatan. Atau orang-orang soleh yang sudah mati. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa, meminta, memanggil, bukankah itu ibadah? Ya, bukankah itu ibadah? Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu diletakkan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wal musyrikun mutanawwi'una fi ma'budatihim. Famaqtasaru ala ibadatil asnam minhum man ya'budul asnam Minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Minhum man ya'budu syayatin. Minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar. Minhum man ya'budu al-malaikah. Minhum man ya'budu al-masiha wa uzairan. Minhum man ya'budu al-awliya'a was-salihin. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim. Walam yaqtasiru ala ibadatil asnami wa innamal asnamu naw'un min anwa'il ma'budat. Perhatikan, orang-orang musyrik itu bermacam-macam sembahan mereka. Bukan hanya berhala saja, macam-macam. Tidak terbatas pada penyembahan berhala saja. Ada yang menyembah berhala, berhala tadi sudah kita sebutkan, macam-macamnya. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Seperti apa? Hah? Negeri? Negeri Saba. Mereka menyembah matahari dan bulan. Ya. Mereka menyembah matahari dan bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang mereka menyembah matahari dan bulan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 24. Kata burung hudhud, "Inni wajadtu imra'atan tamliku." Aku mendapati mereka dipimpin oleh seorang ratu. "Wa utiyat min kulli syai'." Dan diberikan kerajaan, kekuasaan dari segala sesuatu. "Walaha 'arsyun 'adzim." Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams." Kata burung hutut kepada Nabi Sulaiman, "Aku mendapati Ratu Balqis dan kaumnya sujud kepada matahari." Nah, ini sembahan orang musyrik. Jadi bukan hanya berhala saja, tetapi mereka juga menyembah matahari. Ya. Kemudian di sini disebutkan ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah syaitan, jin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Yang artinya bahwa ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada jin. Ini berarti kesyirikan bukan hanya terbatas pada menyembah berhala, tapi juga menyembah apa? Syaitan, jin. Ya, syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang menyimpang, yang kafir, yang murtad, yang keluar dari jalan Allah. Itu namanya syaitan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat 6. Kemudian, ada yang menyembah pohon, batu, seperti kaum musyrik Quraisy menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Itu adalah gambaran sebenarnya hanya sebatas bebatuan yang bertumpuk-tumpuk dijadikan berhala. Lata, Uzza, dan Manat, kalau Anda buka tafsirnya, itu hanya sebatas berhala tumpukan-tumpukan batu. Ya. Jadi mereka bukan hanya sebatas menyembah berhala saja, tetapi juga menyembah pohon, batu. Ada yang menyembah malaikat dari orang-orang musyrik. Ada yang menyembah Al-Masih dan Uzair. Seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah." Kaum Yahudi berkata, "Uzair adalah anak Allah." "Wa qalatin nasara al-masih ibnullah." Dan kaum Nasrani berkata, "Al-Masih Isa putra Maryam adalah anak Allah." Ini berarti dua kaum yang menyimpang ini mensyirikkan Allah. Bukan mensyirikkan Allah dengan berhala saja, tetapi juga dengan manusia. Nah, terbantahkanlah tadi yang mengatakan bahwa syirik hanya terbatas pada apa? Menyembah berhala. Terbantahkan. Kaum Nasrani musyrikun. Kaum Yahudi musyrikun. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah. Dalam hal ini selain Allah bukan hanya pada berhala, tetapi juga manusia. Nah, begitu juga orang-orang yang menyembah wali-wali Allah yang sudah meninggal. Meminta kekuatan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ini juga termasuk perbuatan apa? Kesyirikan. Paham ya sekarang? Begitu bantahannya. Begitu jawabannya atas penafsiran kesyirikan yang hanya membatasi bahwa kesyirikan hanya pada penyembahan berhala. Bagaimana jawabannya Ustaz? Jawabannya adalah penyembahan berhala termasuk salah satu dari jenis kesyirikan. Tetapi di sana banyak jenis kesyirikan, yaitu menyembah jin, menyembah Uzair, menyembah Isa, itu juga kesyirikan. Termasuk di dalamnya juga kesyirikan menyembah wali-wali Allah yang sudah meninggal. Dan ingat, ketika kita mengatakan seperti ini, bukan berarti kita tidak percaya adanya wali. Bukan berarti kita meremehkan kehormatan, kedudukan, kemuliaan para wali-wali Allah. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Orang-orang saleh mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kita sekarang membicarakan tentang beribadah yang ikhlas, murni, khusus, dimaksudkan, ditujukan hanya untuk Allah. Ya. Wah, itu dasar kada ketujuh wali itu. Siapa yang tidak suka wali? Yang tidak suka wali diperangi oleh Allah. Nah, jelas loh. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku izinkan, aku umumkan dia berperang denganku. Tidak ada yang membenci wali. Kita percaya adanya wali Allah. Kita percaya adanya karomat Allah. Tapi untuk doa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta sesuatu hanya kepada Allah. Paham ini para ikhwah? Jadi tidak ada urusan kita minta kepada Allah dan tidak minta kepada wali Allah, kemudian kita dituduh menghinakan wali Allah. Enggak ada urusan itu. Enggak ada hubungannya. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian pensyarah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, jadi mereka berbeda-beda dalam sembahan. Ya. Tidak terbatas kepada menyembah berhala saja. Berhala hanyalah satu dari berbagai macam jenis sesembahan. Seperti kita katakan tadi, nama Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Termasuk salah satu dari wali-wali Allah, ulama besar, ulama hadis dari negeri Irak, Al-Jilan. Jailani itu namanya sebenarnya dari Jilan. Jilan itu dari negeri Irak. Ulama besar. Wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akui kewaliannya, keulamaannya, tapi untuk beribadah, minta pertolongan, maka kita harus ikhlas hanya untuk Allah. Tinggalkan yang selain Allah. Siapapun itu. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tuduhan yang tidak tepat ketika kita membicarakan seperti ini kemudian dikatakan, wah itu kada ketujuh wali Allah tuh. Bukan. Kita sekarang sedang membicarakan ibadah itu harus murni hanya untuk Allah. Dan saya sampai sekarang masih bingung, kenapa sih susah sekali untuk diajak memurnikan ibadah? Hanya untuk Allah. Minta aja kepada Allah. Loh, itu perintah Allah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Ghafir ayat 60. Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni Astagfirullah. Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Berdoa. Tidak melihat statusnya apa, ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, ahli berjudi, ahli korupsi, enggak melihat. Berdoa kalian kepadaku. Ya. Kepadaku, Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak perlu perantara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku berdoa, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Langsung kepada Allah. Enggak perlu pakai perantara. Paham ya para ikhwah? Dalil-dalilnya tegas, hadis-hadisnya jelas. Maka terimalah ini dengan lapang dada. Apa sih sulitnya kita berdoa, ya Allah, ya Allah. Ya, tidak perlu pakai perantara. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Sudah azan? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa ba'dhum yaqul. Nah, itu penyimpangan, pengertian penyimpangan yang pertama dari kesyirikan. Ya. Penyimpangan pengertian penyimpangan pengertian dari kesyirikan yang pertama. Itu dia. Membatasi kesyirikan hanya pada penyembahan berhala. Hanya pada penyembahan berhala. Padahal penyembahan-penyembahan selain berhala pun disebut sebagai kesyirikan. Allahu a'lam. Silakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Sebelum kita melanjutkan pengertian kesyirikan yang menyimpang kedua, saya ingin menegaskan kembali. Jadi, itulah tadi pengertian kesyirikan yang menyimpang pertama. Menganggap bahwa kesyirikan hanya terbatas pada penyembahan berhala. Adapun menyembah wali-wali Allah, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, mereka katakan bukan penyembahan. Mereka katakan, mereka kan bukan berhala. Mereka wali Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka mereka mengatakan, ini bukan ibadah kepada mereka. Kami tidak sedang beribadah kepada wali ini. Tapi kami menjadikan wali ini sebagai apa? Perantara. Bahasa mereka sebagai tawassul. Ya, sebagai pendekat kepada Allah. Sebagai pendekat kepada Allah. Maka kita katakan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap ibadah mereka. Begitulah orang-orang musyrik. Mereka mengatakan kepada berhala-berhala mereka, mana'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan supaya mereka, wali-wali tadi, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini, ya, itu syubhat yang ada di dalam orang-orang musyrik di zaman dahulu. Bahwa kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak berdoa kepada berhala ini. Kami tidak beribadah kepada berhala ini. Yang sama, kami tidak beribadah kepada wali ini yang sudah meninggal ini. Orang soleh yang sudah meninggal ini. Tidak. Kami tidak minta. Ini hanya sebatas perantara. Agar bisa memperdekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini syubhat mereka. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah bahwa itulah kebiasaan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka menganggap bahwa perbuatan itu tidak beribadah kepada mereka. Tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, tetapi hanya sebatas mendekatkan kepada Allah. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah seluruh agama secara bersih, secara ikhlas, murni. Allah sudah tegaskan. Ingatlah, seluruh ibadah hanya milik Allah. Kemudian Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, selain Allah sebagai penolong, mereka berkata, ma na'buduhum. Oh, kami enggak menyembah kepada berhala itu. Ini kan sama. Sudah minta aja sama Allah, ngapain lagi kepada orang wali-wali yang sudah meninggal. Enggak, ini kami enggak menyembah kok. Betul tidak? Persis tidak? Kami tidak minta kepada Husain. Ini hanya sebatas perantara. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti syubhatnya sama enggak? Sama. Ya, syubhatnya sama. Begitu juga ayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Itu ayat surat Yunus ayat 18. Mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu berhala-berhala tersebut, kemudian orang-orang soleh ini, bukan kami sembah, mereka adalah syufa'a. Yaitu orang-orang yang mendekatkan kami di sisi Allah sedekat-dekatnya. Makanya ada timbul syubhat. Kita ini kenapa lewat wali? Karena kita ini banyak dosa. Ini kan syubhat. Perkataan ringan tetapi itu permasalahan akidah sebenarnya. Ya, kita banyak dosa. Wali-wali Allah itu kan parak lawan Rasulullah, parak lawan Allah. Kita ini banyak dosa. Maka kada pantas kita langsung minta. Maka kita katakan, siapa yang mengajari seperti itu? Sedangkan Al-Qur'an mengatakan, "Ud'uuni," berdoa kalian kepada-Ku. Belum lagi nanti ada tata cara ibadah begini. Kalau hendak kabul doanya, lakas kabul doanya, maka ketika berdoa rasakan yang berdoa ini adalah guru kita. Karena guru kita sampai kepada Rasulullah. Jadi yang berdoa ini juga Rasulullah juga. Dan Rasulullah doanya kabul. Nah, ini tidak benar. Ya, tata cara berdoa seperti ini belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah langsung. Setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa masing-masing. Ya, berdoa masing-masing kepada Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna kullakum yunaji rabbahu." Ingatlah, setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Setiap dari kita. Tidak perlu pakai perantara. Makanya saya katakan tadi, saya masih sampai sekarang masih belum paham kenapa sebagian orang mempertahankan pendapat memakai perantara. Padahal Allah memerintahkan berdoa langsung. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berdoa langsung. Para sahabat yang paling istimewa, manusia yang paling istimewa setelah para nabi dan para rasul mencontohkan berdoa langsung. Dan itu lebih mudah berdoa langsung. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi jawaban yang kedua terhadap pengertian kesyirikan yang menyimpang yang pertama ini adalah bahwa itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Yang mendekatkan, yang mereka menganggap kami tidak beribadah kepada berhala ini. La ta'u zamanat hubal, kami tidak minta. Ini hanya sebatas apa? Mendekatkan diri. Sedekat-dekatnya dengan Allah. Ilallahi zulfa. Zulfa itu sedekat-dekatnya kepada Allah. Bagus nama anak dikatakan zulfa. Sedekat-dekatnya kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu penyimpangan kesyirikan yang pertama. Ulun betakun. Apakah ketika penjelasan ini kita menuduh orang bahwa mereka musyrik? Tidak. Kita menjelaskan secara ilmiah. Ya, maka tidak benar kalau pengajian di Masjid Imam Syafi'i suka mengkafir-kafirkan orang. Tidak. Kita menjelaskan secara ilmiah. Tidak pernah kita menyebutkan fulan, adlan, ya, si fulan musyrik, si alan musyrik. Tidak. Nah ini ya. Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, pensyarah mengatakan. Kalau saya katakan pensyarah berarti itu siapa? Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Jadi di dalam benak kita ini ada dua, Pak. Matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pembatal-pembatal keislaman ada 10. Kemudian pembatal-pembatal 10 ini disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan yang orangnya masih hidup, bisa dilihat di YouTube. Ya, salah satu mufti ahli fatwa Kerajaan Arab Saudi. Itulah bukunya yang kita baca. Ini bukunya yang kita baca. Ya. Jadi kalau saya katakan pensyarah, berarti itu adalah penjelasan terhadap apa yang beliau sebutkan. Sebagian mereka berkata, asyirku an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allah, au yarzuqu ma'allah, au yudabbiru ma'allah. Syirik adalah meyakini bahwa bersama Allah ada zat lain yang menciptakan. Ada zat lain yang memberi rezeki. Ada zat lain yang mengatur. Ini kekeliruan tentang penafsiran kesyirikan yang kedua. Meyakini syirik adalah ketika ada orang meyakini ada yang mencipta selain Allah. Ada yang mengatur selain Allah. Ada yang berkuasa selain Allah. Maka itu baru syirik. Itu baru apa? Kesyirikan. Jadi kalau seandainya ada orang begini. Pakai cincin. Cincinnya berajah. Banyak lo tuh dijual. Cincin berajah. Mereka katakan ini bukan syirik. Kenapa? Karena saya masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kapan menjadi syirik? Ketika saya meyakini cincin inilah yang menjaga saya, yang mengatur saya, yang berkuasa atas saya. Baru kesyirikan. Ya, makanya anak-anak kecil memakai tali hitam di gelang tangan, sebagai gelang tangan, sebagai gelang kaki, sebagai kalung di leher. Mereka katakan ini bukan kesyirikan. Syarat saja syarat. Pahamlah? Itu kan bahasa-bahasanya. Ini syarat saja. Hanya ini syariatnya saja. Kita tetap minta sama Allah. Ini timbul, keyakinan itu timbul dari pengertian ini. Syirik hanya pada batas. Siapa yang meyakini ada yang mencipta, berkuasa, mengatur selain Allah, itu baru kesyirikan. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada sumur di higa kuburan keramat, itu pasti konon ceritanya sumurnya sampai ke Zamzam. Entah alirannya sampai mana, Allahu a'lam. Sudahlah kita terima aja itu. Apabila ada orang yang meyakini banyu di sumur tersebut berkah. Ya, berkah bisa menyembuhkan, ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia masih meyakini Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Semua jimat boleh dipakai. Selama masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Paham ini para ikhwan? Inilah asal muasal pendapat itu. Ketika masih meyakini bahwa Allah lah yang Maha Pencipta satu-satunya. Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Mengatur. Maka apapun jimat yang dipakai tidak kesyirikan. Hanya syarat. Syariatnya aja ini syariatnya aja. Paham ya? Nah begitu ceritanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat dimulai dari bukan zaman sekarang. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini ini dari dahulu. Di antaranya, saya akan bacakan perkataan As-Subki, seorang ulama hadis. Akan tetapi, di dalam masalah penafsiran tentang kesyirikan, beliau menyimpang. Beliau mengatakan, di dalam kitab Shifa Us-Saqam. Dan As-Subki ini adalah rivalnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. sering berdebat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan. Asyirku wal ibadah la yatahaqqaqan illa bi'tiqadir rububiyyah li ghairillah. Kesyirikan dan ibadah tidak akan terrealisasi kedua-duanya kecuali dengan meyakini bahwa ada yang memiliki rububiyah selain Allah. Ada yang memiliki kekuasaan, penciptaan, pengaturan selain Allah. Wal istiqlal bin naf' wal dar wal ijad wal khalq wa nufudhil masyiah la mahalah. Dan menyendiri dalam memberikan manfaat, menahan bahaya, menciptakan, mengadakan, dan melakukan kehendak yang tidak mungkin ditolak. Wa ta'thirat bidzati dunal hajah ilal ghair, dan memberikan pengaruh secara langsung ya tanpa memerlukan orang lain. Falaisa fil musliminal muwahhidin, lihat beliau mengatakan falaisa fil musliminal muwahhidin al mustaghithin bis salihin syirik. Maka tidak ada di dalam kaum muslimin yang bertauhid, yang beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang saleh, itu disebut kesyirikan. Enggak ada. Beliau mengatakan, orang kalau minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang saleh, ini bukan kesyirikan. Wa hum bara'un minasyirik. Mereka terlepas dari kesyirikan. Kesyirikan hanya pada batas apabila seorang meyakini bahwa ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah. Itu baru syirik. Adapun tadi, aghithna, aghithna, wahai wali fulan, wahai wali fulan, tolong kami dalam keadaan yang sempit, tolong kami dalam keadaan yang sempit. Madad, ya madad, ya madad. Beri kami kekuatan. Ini bukan kesyirikan menurut mereka. Ya, tetapi apa namanya menurut mereka? Tawassul. Paham sekarang? Nah, itu. Di situ letak bedanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjawabnya? Beliau Al-Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, "Fa idza kunta ta'taqidu anna ahadan la yarzuqu ma'allah wa la yakhluqu wa la yanfa'u wa la yadhurru fa anta muwahhid." Yang artinya, jika engkau berkeyakinan bahwa seseorang tidak mampu memberi rezeki bersama-sama dengan Allah dan dia juga tidak mampu mencipta, memberi manfaat, memberi mudarat, maka kamu adalah ahli tauhid. Jadi tauhid menurut mereka hanya pada tauhid rububiyah. Ya, pada tauhid rububiyah. Jadi menurut mereka yang disebut dengan ahli tauhid, sebut sebagai muwahhid, adalah ketika meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Pengatur, mencipta, berkuasa. Ya. Adapun kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, maka selama dia masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, ini menurut mereka masih disebut sebagai seorang ahli tauhid. Paham ya? Ini seperti ini. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, wa naqululah, kita katakan kepadanya, lam yaqulhul musyrikun al-awwalun. Pendapat ini tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin terdahulu yang mengatakannya. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyah wa hum la yusyrikuna fi tauhidir rububiyyah. Inilah tauhid rububiyyah. Mereka, yaitu kaum musyrik di zaman dahulu, tidak syirik dalam rububiyah ini. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan. Saya baca dulu. Fama kanu ya'taqidun anna asnaman takhluq au tarzuq au tuhyi au tumit au tudabbir wa inna ma yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu mereka mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan atau mengatur, akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Jadi begini. Tadi ada orang mengatakan kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah. Meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Itu baru syirik, kata mereka. Maka kita katakan, orang-orang musyrik di zaman dahulu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka itu meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tapi tetap disebut oleh Allah sebagai orang musyrik. Paham? Sampai sini? Paham? Orang-orang musyrik di zaman dahulu yang disebut oleh Allah sebagai orang musyrik dalam Al-Quran, diperangi oleh Rasulullah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Mereka yang diperangi oleh Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayn, semuanya meyakini apa? Tauhid. Tapi tetap saja disebut oleh Allah sebagai orang-orang syirik. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 5, ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Dan jika engkau bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, siapa? Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah bertanya kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Berarti orang-orang musyrik ini meyakini tauhid rububiyah tidak? Meyakini. Tapi tetap disebut oleh Rasulullah sebagai orang musyrik. Ya, ini para ikhwah. Begitu juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah. Jika sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Ini tauhid apa? Rububiyah. Maka mereka akan menjawab, sungguh mereka akan benar-benar menjawab, Allah. Tapi tetap saja disebut sebagai seorang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengertian ini tidak cukup, kurang sempurna. Pengertian seperti ini tidak cukup dan kurang sempurna. Ya. Yang menjadikan mereka musyrik adalah apa? Ketika mereka menjadikan berhala sebagai perantara. Makanya penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan kepada mereka. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Begitu jawabannya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ah syirik itu hanya pada rububiyah, gak apa-apa pakai jimat, yang penting masih meyakini Allah. Tidak mengapa bertanya kepada kris keramat, wasituha, dimandikan setiap malam Jumat dengan banyu 40 kembang. Bukan kesyirikan menurut mereka. Selama masih meyakini Allah Maha pencipta, pengatur, berkuasa. Maka jawabannya bagaimana tadi? Ah, siapa yang berani jawab? Siapa yang berani menjelaskan jawabannya bagaimana? Bahwa orang-orang musyrik yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, mereka tetap meyakini bahwa Allah memiliki rububiyah satu-satunya. Tetapi tetap disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang musyrik. Nah, begitu ya cara menjawabnya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis atau pensyarah mengatakan, ma qalu haula yakhluqun wa yarzuqun bal qalu yashfa'un lana 'indallah. Mereka tidak berkata berhala-berhala kami menciptakan, berhala-berhala kami yang memberikan rezeki. Enggak, mereka enggak mengatakan itu. Orang musyrik enggak mengatakan itu. Tapi mereka mengatakan berhala-berhala kami memberi syafaat bagi kami di sisi Allah, atau yang disebut dengan apa tadi? Tawassul, ya, tawassul. Baik. Kemudian yatawassatuna 'indallah, menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal qaul qaulun batil. Ini adalah pendapat yang batil, yaitu yang mengatakan bahwa kesyirikan hanya pada terbatas rububiyah. Wa huwa hasrun lisyirki fi tauhidir rububiyah. Karena membatasi kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah saja. Kita meyakini ada orang-orang yang memang meyakini ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah. Ada. Itu musyrik juga namanya. Ya, itu musyrik juga namanya. Seperti kaum Majusi, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Musyrik juga namanya. Ya. Seperti kaum Nasrani tahun baru kemarin ikut petasan-petasan beladuman. Ya. Itu sebenarnya sedang meyakini bahwa ada dewa namanya Janus. Janus adalah dewa yang diyakini memiliki dua wajah. Wajah pertama menghadap masa depan, wajah kedua menghadap belakang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang meyakini selain Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa, ada sampai di zaman sekarang. Buktinya apa? Buktinya tuh iklan pawang hujan. Itu meyakini bahwa ada yang mengatur hujan selain Allah. Jadi itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang kafir. Karena mereka saja tidak meyakini itu. Mereka meyakini yang mengatur, mencipta, berkuasa, yang menundukkan matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Bali syirkul qabih huwa syirku alfil uluhiyah wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah azza wa jalla." Justru syirik yang buruk itu adalah syirik pada tauhid uluhiyah. Yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Yang menyebabkan kalau seseorang masih di atas ini, dia diperangi. Hartanya halal, darahnya halal untuk dibunuh. Karena dia masih musyrik. Yaitu musyrik di dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah. Kemudian kita lanjutkan. Hadza huwa syirk alladhi hadzara Allahu minhu wa arsala ar-rusula li inkarihi wa syara'a al-jihad wa syuri'a al-jihadu li izalatihi. Inilah syirik yang telah diperingatkan oleh Allah. Ini kesyirikan. Yaitu menyimpangkan ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang diperingatkan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Ini syirik ini. Itu syirik memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan dia mengirimkan para rasul untuk mengingkarinya. Syirik inilah, disebabkan syirik inilah Allah mengutus para rasul untuk mengingkarinya. Dan mensyariatkan jihad untuk membasminya. Disebabkan syirik inilah Allah memerintahkan berjihad. Ya. Mengangkat senjata, mengorbankan nyawa dan harta serta keluarga. Untuk memerangi kesyirikan jenis ini. Kesyirikan pada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, amma syirk fir rububiyah fala yakadu yujad fil bashariyah anna ahadan ya'taqidu anna al-aslam takhluq wa tada wa tudabbir wa tarzuq wa inna ma yaquluna hadhihi wasa'id wa syufa'a'u lana 'indallah fa hadha tafsir lisyirki tafsirun batil. Adapun syirik rububiyah, meyakini ada yang mengatur selain Allah, meyakini ada yang mencipta selain Allah, meyakini ada yang berkuasa selain Allah, hampir jarang terjadi pada manusia syirik seperti ini. Yaitu seseorang meyakini bahwa berhala-berhala itu mampu mencipta, mengatur, memberi rezeki. Gak ada yang meyakini seperti ini. Jarang. Bukan gak ada, jarang. Akan tetapi mereka berkata berhala-berhala itu hanya sebagai perantara. Atau namanya, bahasanya tadi apa? Tawassul. Dan pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka tafsir syirik semacam ini adalah tafsir yang batil. Tafsir syirik semacam ini adalah tafsir yang batil. Kemudian, wa minan nas man yufassiru syirka annahu syirkul hakimiyah wa yaghfuluna ma adahu. Di antara mereka ada yang juga menafsirkan syirik, syirik itu adalah syirik hakimiyah. Apa arti syirik hakimiyah? Dan tidak peduli dengan selain itu. Wa yaqulun at-tauhid huwa tauhidul hakimiyah wa syirku huwa syirkul hakimiyah. Mereka berkata tauhid adalah tauhid hakimiyah dan syirik adalah syirik hakimiyah. Apa maksudnya? Hakim itu dari pemegang kekuasaan. Ya, pemutus kekuasaan, pemutus hukum. Berarti kalau tauhid hakimiyah, maka hanya Allah yang berhak hukumnya untuk diberlakukan. Seperti yang sekarang mengkafirkan negara Indonesia. Dari mulai presidennya sampai rakyatnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan presiden dan rakyatnya memakai undang-undang 1945. Tidak memakai Al-Quran dan hadis. Maka kata mereka, ini berarti berhukum kepada selain hukum Allah. Ketika berhukum kepada selain hukum Allah, maka ini syirik yang disebut dengan syirik apa? Hakimiyah. Nah, makanya antum kalau dengar ceramah-ceramah mereka, tohut, tohut, tohut. Sedikit-sedikit tohut. Sedikit-sedikit tohut. Presiden tohut. Ya. Gubernur tohut. Semakin berani mencela pemerintah, semakin disebut sebagai pahlawan. Ya, sebagai pahlawan. Ini namanya syirik hakimiyah menurut mereka. Mereka mengatakan syirik hanya pada itu saja. Pada perihal hukum saja. Kaum muslimin harus tauhid hakimiyah. Harus berhukum hanya kepada hukum Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, maka ini syirik. Nah, ini disebut dengan syirik apa? Hakimiyah. Nah, menjawabnya bagaimana? Kita jawab. Wa naqul, hadza naw'un min anwa'is syirk, li'anna at-tashri'a haqqun lillahi 'azza wa jalla wal hukmu bima anzalallah ibadah. Kita katakan bahwa ini adalah salah satu jenis dari berbagai macam jenis syirik. Karena membuat syariat adalah hak Allah semata. Dan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah ibadah. Lakin laisa syirku mahsuran fi hadzan nau. Akan tetapi syirik tidak terbatas hanya pada satu jenis ini saja. Tidak terbatas hanya pada satu jenis ini saja. Ya. Sebagian orang fokus hanya pada ini saja. Membicarakan hukum kepada selain Allah. Hukum kepada selain Allah. Dan berhukum kepada selain Allah pun, ya, apabila seseorang berhukum kepada selain Allah, maka ini namanya adalah kufrun duna kufur. Kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Sebagaimana tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bali syirku amun fid du'a wal dhabh wal istighatsah. Ya. Akan tetapi syirik itu lebih luas lagi, mencakup syirik dalam doa, menyembelih, bernazar, memohon pertolongan, ya. Ini syirik. Amma an yahsura fi naw'in mu'ayyan wa yuqal hadha huwa syirk fa hadha ghalatun wa tadlil. Adapun hanya membatasi jenis pada jenis tertentu saja, lalu dikatakan bahwa inilah syirik, maka itu adalah pendapat yang salah dan menyesatkan. Pendapat yang salah dan menyesatkan. Kemudian penulis pensyarah mengatakan, "Fala yajuzu an yudkhala hadza fi aqli talibil ilm illa li unasin lahum aghradun min wara'i dhalik." Falau hukima bisyariah wahuwa yad'u ghairallah fahuwa musyrik. Ini penting. Ini tidak boleh masuk ke dalam pikiran penuntut ilmu. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan tertentu di belakang itu semua. Makanya sebagian orang yang menyebutkan ini, sebenarnya mereka ingin kekuasaan. Tujuan utamanya apa? Mengambil kekuasaan. Ya. Kemudian penulis bensyarah menyebutkan sebuah perkara menarik. Meskipun seseorang berhukum dengan syariat Allah, tapi ia juga berdoa kepada selain Allah, maka ia tetap musyrik. Kalau semua hukum had, riba haram, yang berzina dikisos, yang mencuri dipotong tangan, kisos dijalankan, tapi kalau dia mensyirikkan Allah, berdoa kepada selain Allah, masih disebut musyrik atau tidak? Musyrik. Ya. Nah, ini makanya syirik pengertiannya adalah menyampingkan ibadah kepada selain Allah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang macam-macam jenis kesyirikan. Wallahu a'lam. Bismillah. Apakah termasuk mengkafirkan kaum muslimin jika mengatakan lakum dinukum waliyadin, kesama muslim yang berbeda manhaj, sedangkan kita tahu ayat itu ditujukan kepada orang kafir? Maka ini tergantung niatnya. Apa yang Anda maksud ketika orang Anda mengatakan kepada orang lain muslim lakum dinukum waliyadin? Apakah dia sedang mengkafirkan orang tersebut atau tidak? Ya, sedang mengkafirkan orang tersebut atau tidak? Dan saya berpesan, jangan mudah-mudah mengatakan perkataan-perkataan seperti ini kepada sesama muslim. Ya, jangan bermudah-mudah. Ya, wallahu a'lam. Jadi jawabannya adalah tergantung niatnya. Tapi saya tidak setuju, terutama jamaah yang ngaji sama saya, untuk bermudah-mudah mengatakan seperti ini. Boleh kita memang berbeda manhaj, tapi jangan bermudah-mudah. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalian punya agama, kami punya agama. Yang dikhawatirkan nanti kalau tujuannya adalah mengkafirkan orang yang mengatakan, orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan bermudah-mudah pokoknya nyatakan seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mempelajari bela diri namun di dalamnya ada ilmu kekebalan? Dan apakah jika mempelajari ilmu kekebalan termasuk pembatal keislaman yang membuat kita keluar dari agama Islam? Perhatikan. Saya berpesan dalam pertanyaan ini, jangan sampai menyebutkan contoh-contoh. Dalam artian gini, nanti akan ada pertanyaan lain. Ustadz, kalau belajar ilmu gini, keluar dari Islam enggak? Ustadz, kalau melakukan seperti ini, keluar dari Islam enggak? Enggak. Tapi kita punya standar. Dengan belajar pembatal-pembatal keislaman ini, akhirnya kita punya standar, batasan. Apabila melakukan ini adalah keluar dari Islam. Ya. Jadi jangan nanti pertanyaannya semuanya nanyakan kasus tertentu. Paham maksud saya? Ya. Nah, sekarang contoh misalkan bertanya tentang ilmu kekebalan. Apa hukumnya? Kalau kita berbicara tentang hukum, maka tidak lepas dari lima hukum. Yang pertama, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka wajib tidak mungkin. Karena ilmu kebal tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Sunnah juga tidak mungkin. Mubah juga tidak mungkin. Ya, antara dua, makruh atau haram. Maka jawabannya adalah mempelajari bela diri hukumnya mubah. Karena dia bagian dari olahraga dan bermanfaat untuk membela Islam dan kaum muslimin. Tetapi ketika dibarengi dengan ilmu kebal, maka ini diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dalam ilmu kebal tersebut meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan itu yang terjadi. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling termulia, paling dijaga oleh Allah, beliau terluka ketika perang Uhud. Penutup kepala beliau masuk ke dalam gigi geraham beliau. Kalau seandainya ilmu kebal tersebut ada baik dalam agama Islam, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebal. Ketika ke Taif, beliau dilempari batu oleh anak kecil dan budak-budak. Beliau terluka parah, terutama kakinya. Kalau seandainya ilmu kebal tersebut ada di dalam agama Islam, niscaya Rasulullah SAW akan dijaga dengan ilmu kebalnya. Jadi dia haram, dilihat dari sisi dia khawatirkan minta pertolongan kepada jin. Yang kedua, haram karena termasuk perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Apakah mengeluarkan dari kesyirikan, dari keislaman? Maka jawabannya dilihat. Ketika minta kepada jin, maka dikhawatirkan perbuatan tersebut mengeluarkan dari keislaman. Tapi tidak boleh kita kemudian datang kepada orang yang belajar bela diri di plus ilmu kebal, ikam musyrik. Tetapi harus ada nasihat. Kemudian intifaul mawani', terlepas dari halangan-halangan untuk hukum menghukuminya sebagai seorang musyrik. Dan itu bukan tugas orang sembarang orang. Ya, paham ya? Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Bagaimana cara memberitahu ketika ada sanak saudara kita yang masih berdoa kepada selain Allah? Bertawasul tadi. Adakah apa solusi terbaik menurut Ustaz? Sedangkan saya sudah menjelaskan tetapi mereka mengelak. Maka jawabannya, satu, solusi terbaiknya adalah berdoa agar dibukakan hatinya untuk mentauhidkan Allah semata dalam doa. Yang kedua, diajarkan dua kalimat syahadat. Maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Ajarkan pelan-pelan. Ya. Sehingga benar-benar paham apa makna syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang ketiga, solusinya adalah mengikhlaskan niat saat mendakwahinya. Hanya menginginkan ridha Allah, pahala dari Allah. Karena biasanya ma yakunu min qalbin yasilu ila yang dimulai dari hati akan sampai ke dalam hati. Ya. Wallahu a'lam. Apakah haram memajang foto salah seorang ulama di tempat berdagang dan bermaksud untuk mendapatkan berkah dan melariskan dagangan? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara agar rezeki lancar. Di antaranya memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, berdagang dengan jujur dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku berkata kepada kaumku, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan menambahkan kepada kalian anak dan harta." Istighfar menambah harta. Kemudian bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah harta. Kemudian yang ketiga, yaitu berdagang dengan jujur dan amanah. Ini yang lebih syar'i untuk mendatangkan rezeki pelanggan, penglaris, ya, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berdagang dengan jujur dan amanah, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang sedang berjual beli dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau seandainya kedua-duanya berlaku jujur dan menjelaskan apa adanya, maka diberkahi dagangnya. Maka jika ingin diberkahi dagangnya, ya, tidak perlu melakukan sebagaimana yang dikatakan di dalam pertanyaan tadi, tetapi lakukanlah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kita wajib memberi nasihat? Nasihat yang saya sebutkan tadi. Ya. Nasihat yang saya sebutkan tadi. Karena hampir semua tempat usaha ada foto ulama tersebut. Wallahu'alam. Bagaimana adab berziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam? Datang ke kuburan dengan niat beribadah dan mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua, datang ke kuburan kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun antum salafuna wa nahnu lakum faratun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian boleh di dalam sebagian riwayat mengangkat tangan berdoa menghadap kiblat, menjadikan antara dia dengan kiblat kuburan, berdoa dia menghadap kiblat, berdoa mendoakan orang yang sedang dikubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Boleh berdoa seperti itu. Ya. Itu tata cara ziarah yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana orang yang mengatakan boleh meminta air kepada orang soleh untuk kebaikan dan keselamatan? Iya, Ini sebagian ulama salaf membolehkannya. Yaitu meminta kepada orang soleh yang masih hidup dan mampu melakukannya. Agar membacakan bacaan-bacaan yang sesuai dengan syariat, doa-doa yang sesuai dengan dalil pada air, kemudian airnya diminum. Boleh. Ya, boleh. Asalkan orangnya masih hidup dan mampu mengerjakannya. Allahu a'lam. Mengapa menyembelih termasuk ibadah dan harus untuk Allah? Mohon berikan contoh menyembelih untuk Allah ataupun untuk selain Allah. Karena menyembelih disebutkan oleh Allah sebagai perintah. Dan tidaklah Allah memerintahkan kecuali itu adalah ibadah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah, perintah. Sembelihlah untuk Rabbmu. Itu satu. Yang kedua, kenapa sembelih disebut sebagai ibadah? Karena Allah menyebutkan, menggandengkan sembelihan dengan sholat. Sholat adalah ibadah. Ketika digandengkan dengan sembelihan, maka berarti sembelihan adalah ibadah. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholatku, sholat ibadah, dan sembelihanku, dan kehidupan serta matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Contoh untuk menyembelih untuk Allah, yaitu ketika kita menyembelih niatan kita untuk Allah. Contoh untuk menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk orang yang sudah mati. Ini untuk selain Allah. Contohnya. Pertanyaan kedua, ada orang yang diberi pendamping berupa jin ketika selesai dari belajar bela diri. Apa itu juga termasuk syirik? Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah harus diruqyah? Maka, jangankan yang belajar bela diri, yang tidak belajar bela diri, semua dari kita. Ada jin yang mendampingi kita. Ada namanya qarin. Qarin itu adalah jin pendamping. Ya. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai qarin, yaitu jin pendamping. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang qarin, ya. Perhatikan hadisnya. "Ma minkum min ahad illa waqad wukila ilaihi wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun kecuali telah ditemani qarinnya, minal jin, dari bangsa jin, ya. "Wa qarinuhu minal malaikah," dan qarinnya dari bangsa malaikat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu wa iyyak?" "Engkau juga wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wa iyya ya, illa anna Allah a'anani 'alaihi fa aslam fala ya'murani illa bi khair." Sampai aku tetapi Allah menolongku untuk menjinakkannya. Maka akhirnya dia masuk Islam dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Jadi Rasulullah SAW mempunyai qarin. Kita pun mempunyai qarin. Semua dari manusia mempunyai qarin. Bukan hanya yang mempunyai belajar bela diri saja. Ini saya nasihatkan ya tentang belajar bela diri. Ya, habis itu kena diunting. Kemudian terpelanting-pelanting. Ulun jagonya dulu itu. Pernah belajar dong. Ini tidak benar. Pelajaran seperti ini biasanya malam-malam jam 10 sampai jam 12. Ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena itu minta bantuan kepada jin. Satu. Yang kedua, seseorang wajib menciptakan di dalam hatinya kemarahan terhadap saudara muslimnya. Ya. Baru setelah itu dia berusaha memukul orang tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim wajib mencintai seorang muslim. Ya. Ini para ikhwan dirham. Dan itu biasanya sugesti. Sugesti tahu. Hanya sekedar keadaan psikologis. Ketika melihat orang seperti itu, pinata pelanting-pelanting, umpat juga ke pelanting. Ini tidak benar. Dibustainya. Ya. Nah, di sini ditanyakan, apakah itu juga termasuk syirik? Ini yang saya tekankan tadi. Jangan sedikit-sedikit kemudian mencontohkan, kemudian bertanya, apakah syirik? Contohkan, apakah syirik? Sebenarnya Anda sudah tahu. Maksud saya, batasan syirik tadi sudah tahu, betul tidak? Nah, tinggal kita praktekkan, kita sandarkan. Apakah itu syirik atau tidak? Tidak mesti harus ditanyakan setiap contohnya. Nah, itu pentingnya mengilmui sesuatu. Sehingga kita bisa menerapkan ini syirik atau tidak. Apakah harus diruqyah? Maka orang-orang yang pernah belajar ilmu kebal, ilmu bela diri yang teplacong-teplacong itu, maka ruqyahlah mandiri diri sendiri. Ya, ruqyahlah diri sendiri. Yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Biasanya mengantuk, ya. Biasanya panas awak. Biasanya muntah-muntah, maka teruskan saja. Biasanya mengantuk. Hanya ra'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanir. Inya setannya. Ya. Maka teruskan itu, teruskan. Agar hilang. Dan orang kalau sudah kerasukan jin di dalam tubuhnya, maka jin-jin yang lain dia bisa masuk. Jadi bukan hanya satu jin yang keluar kadang-kadang, tetapi masih bersarang padanya jin-jin yang lain. Apakah menggunakan alat kesehatan berupa kalung atau gelang adalah syirik? Ini kan sudah saya ingatkan. Ya. Pentingnya belajar ilmu agama, kita akhirnya mengetahui batasan. Tidak mesti harus bertanya contoh-contoh. Ya. Maka jawabannya, kadang ditanya harus dijawab. Maka saya tidak menginginkan seperti ini. Anda sudah tahu batasannya, apakah itu kesyirikan atau tidak. Gini, ada kaidah. Sebuah sebab, sesuatu jika dijadikan sebagai sebuah sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab, maka perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Sesuatu jika dijadikan sebagai sebuah sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Contoh misalkan pemakaian cincin untuk menangkal penyakit atau agar kebal, maka ini kesyirikan. Kenapa? Karena syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab untuk menangkal penyakit. Paham ya ini para ikhwah? Nah itu. Ustaz, kalau terbukti bagaimana? Contoh, ada batu-batu yang melancarkan aliran darah. Maka kita katakan, kalau terbukti secara medis, kemudian benar-benar ilmiah, berani dipertanggungjawabkan, maka baru kita katakan itu berarti adalah sebuah obat. Layaknya seperti obat sakit kepala, obat flu, maka boleh. Paham ya? Kalau terbukti secara medis, tapi biasanya belum terbukti. Belum ada yang berani menanggung, saya sudah menelitinya sekian tahun, sekian orang, ini bukti-buktinya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kami punya sekolahan bergenre internasional. Dan setiap murid satu guru. Saking elitnya sekolahan tersebut. Caranya untuk, bahkan kadang-kadang kita ingin, kita mengetahui, ini murid keadaan psikologisnya priang. Ini murid keadaan psikologisnya suka merenung, sedih, atau apapun. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca garis-garis pada jari. Maka kita katakan, apakah itu sebab yang sudah dijadikan oleh syariat sebagai sebab? Kalau tidak, maka itu berarti kesyirikan. Karena meyakini ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Oh sudah Ustaz, diteliti. Mana bukti penelitiannya? Ya kalau seandainya ulun nih gini ya. Ini pina ketujuh penangitan. Ya, maka kalau terbukti berarti bisa, tapi belum terbukti. Maka kalau belum terbukti itu berarti masuk ke dalam jurang meramal, mengetahui akan hal gaib. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.